bolehkah berdoa di waktu sujud menggunakan bahasa kita, tidak menggunakan bahasa Arab? Ini tadi sudah disinggung ya. Ini yang sering ditanyakan. Masalah ini masalah khilafiyah. Nah, ana pernah tanya masalah ini ke Syekhuna Syekh Badr Al-Anazi. Ana ingin tarjih beliau apa? Beliau jawab dengan bercerita. Saya ketika di mana boleh cerita, ketika di Faris atau di mana Lawroh, orang-orang sana nanya masalah ini. Akhirnya kata beliau, saya telpon Syekhku, yaitu Syekh Saleh Al-Luhaidan. Nah, kata Syekh Saleh Al-Luhaidan, memangnya kamu orang Faris? Kok nanya begitu? Nah, maksudnya kata Syekh Badr, artinya Syekh Saleh Al-Luhaidan tidak punya jawaban. Nah, tidak punya jawaban. Artinya, hindari masalah ini. Berisiko. Nah, hindari berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Meskipun ada orang yang mengatakan, apa bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Selama niatnya doa, bukan bicara kan? Kalau berdoa bukan bicara. Innamal a'malu binniat. Kalau niatnya membaca doa, cuma versinya bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Tapi doa berarti bukan berbicara dalam sholat. Itu yang menjadi dasar yang mengatakan bisa. Padahal kulihat hindari. Sekarang butuh apa? Butuh sesuatu ingin dibaca ketika sujud. Kan begitu. Tidak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya. Cari orang yang pandai bahasa Arab. Minta dirangkaikan dulu. Bahasa Arabnya bagaimana? Kemudian hafalkan. Itu. Supaya terhindar. Nah. طيب والله أعلم.